Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang ngantuk ketika hari Jumat, ketika mendengarkan khutbah Jumat, maka jangan sampai dia membiarkan ngantuknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyatahawwal min majlisihi dzalika," maka hendaknya dia pindah dari tempat duduknya supaya hilang rasa ngantuknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, tentunya kita meyakini akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari kiamat, dan juga di antara keimanan kita adalah meyakini akan adanya surga dan neraka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang meyakini akan adanya surga dan juga neraka, dia akan berupaya untuk menghindari amalan-amalan yang akan memasukkan dia, mengarahkan dia ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dia akan berusaha untuk melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang akan bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, adalah apa yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah apa yang disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Besarnya nilai berbakti kepada kedua orang tua ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditunjukkan dengan beberapa ayat Al-Quran, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan sebuah ibadah yang sangat besar nilainya, yaitu tauhid, dan juga menjauh dari kesyirikan. Digandengkan dengannya amalan ini dengan berbakti kepada kedua orang tua, atau perbuatan berbakti kepada kedua orang tua digandengkan setelah perintah, setelah amalan, yaitu bertauhid, menghindarkan dari kesyirikan, menjauhi dari kesyirikan. Di antaranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana, dan beribadalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaknya kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga Allah menjelaskan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra. Allah mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Rabbmu telah menentukan hendaknya kalian beribadah kepada Allah, tidaklah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Begitu pula wasiat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bergandengan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad akhadna Bani Israel, dan sungguh kami telah mengambil janji kepada Bani Israel, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Dan sekian banyak ayat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan besarnya nilai berbakti kepada kedua orang tua ini kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jal, amalan apa wahai Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku bertanya lagi, apa setelah itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kulluhumma ayy. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Lihat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sekian amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu di antaranya berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah, ketika amalan itu sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, berarti itu amalan yang juga sangat besar nilai pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka berusahalah kita semuanya untuk melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik dengan perbuatan, begitu juga dengan ucapan-ucapan yang bisa menyenangkan mereka, yang tentunya tidak melanggar larangan Allah tabaraka wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat untuk menyenangkan mereka, untuk berbuat baik kepada mereka, yang menyebabkan mereka senang kepada kita, ridha kepada kita, maka itu nilainya sangat besar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah subhanahu wa taala bersamaan keridhaan orang tua kepada anak tersebut kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya birrul walidain itu adalah termasuk amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala adalah apa yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nimtu faraituni fil jannah. Kata Rasulullah, aku pernah tertidur, kemudian aku bermimpi bahwasanya aku berada di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Mimpinya para nabi adalah benar, bukan bunga-bunga tidur. Ru'yal anbiya haqqun, mimpinya para nabi adalah benar. Maka kata Rasulullah, aku bermimpi bahwasanya aku berada di dalam surga. Ternyata fasami'tu sawta qari'in yaqra. Ternyata ketika aku berada di dalam surga dalam mimpi tersebut, kata beliau, aku mendengar seorang qari membaca. Aku mendengar seorang qari membaca. Maka aku katakan, man hadza? Suara siapakah ini? Maka qalu, mereka mengatakan, Harithah bin Ad-Nu'man. Ini adalah suaranya Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Maka ketika mendengar bahwasanya itu adalah suaranya Harithah bin An-Nu'man, yang dia ternyata juga masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Wahai Aisyah, begitulah balasan bagi orang yang berbuat bakti kepada kedua orang tua. Itulah balasan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, wahai Aisyah. Wa kana min abarin nas, wa kana abarin nas bi ummi. Ternyata ketika hidupnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Harithah bin An-Nu'man, dia adalah manusia yang sangat berbakti kepada ibunya, yang menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, sungguh hina dina. Maka para sahabat mengatakan, siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah mengatakan, di antara orang yang disebutkan hina dina adalah seorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup dalam keadaan dia sudah tua, tetapi keberadaan kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih Adabul Mufrad, dalam sahihnya atau dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau menyebutkan athar sampai kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada seorang lelaki datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dia mengatakan, wahai Abdullah ibn Abbas, saya ini dulu pernah melamar seorang wanita. Saya pernah melamar seorang wanita untuk menikahinya. Ternyata wanita tersebut menolak lamaranku. Kemudian ada laki-laki yang lain datang melamar dia. Ternyata dia melihat menerima tawaran atau lamaran laki-laki tersebut. Maka aku pun cemburu. Kemudian aku bunuh wanita tersebut, kata dia kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan, apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat dengan perbuatanku membunuh ini? Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apakah engkau masih memiliki ibu? Apakah engkau masih memiliki ibu? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka dia mengatakan, tidak, aku tidak memiliki lagi ibu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau begitu, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan amalan apa saja yang engkau mampu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika orang itu pergi, maka Atha bin Yasar, muridnya Abdullah bin Abbas, mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, tadi engkau menanyakan tentang ibunya, kenapa? Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, aku tidak mendapati sebuah amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ibunya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berusahalah untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menyenangkan mereka baik dengan ucapan maupun perbuatan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan yang terhitung sebagai uququl walidain, dan dia termasuk bagian dari dosa besar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya tidak terkecuali diperintahkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dengan segenap kemampuan kita. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang telah diberikan taufik untuk bisa melakukan perkara-perkara baik perbuatan maupun ucapan yang dia anggap telah berbakti kepada kedua orang tua, maka ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebanyak apapun, sebesar apapun bakti kita kepada kedua orang tua, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak akan bisa membalas jasa mereka. Besarnya pengorbanan kedua orang tua, besarnya jasa mereka, menyebabkan kita sangat sulit untuk membalas kebaikan mereka, walaupun sangat besar pengorbanan kita kepada mereka, kepada kedua orang tua. Dalam Al-Adabul Mufrad, dari Abu Burdah, dari ayahnya, beliau mengatakan bahwasanya dia pernah berada di sisi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dia pernah di Ka'bah berada bersama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka tiba-tiba ternyata di Ka'bah, di sekeliling Ka'bah, ada seseorang yang datangnya dari Yaman. Dia ternyata melakukan tawaf dalam keadaan menggendong ibunya. Siapa di antara kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang telah melakukan tawaf dalam keadaan menggendong ibunya? Perbuatan yang sangat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dia berkeliling tawaf di Ka'bah dalam keadaan terus menggendong ibunya. Maka ketika dia tiba di hadapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, wahai Abdullah bin Umar, apakah dengan perbuatanku ini aku telah bisa membalas kebaikan ibuku ini? Apakah dengan perbuatanku menggendong dia ketika tawaf dianggap aku telah membalas kebaikan ibuku ini? Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tidak sama sekali, tidak sama sekali engkau dengan perbuatanmu ini telah membalas jasanya seimbang. Walaupun kata Abdullah bin Umar, satu tarikan nafas ketika dia melahirkan engkau, engkau menggendong dia dalam keadaan tawaf 7 kali di Ka'bah ini tidak bisa menandingi walaupun satu tarikan nafas ketika dia melahirkan engkau, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dikarenakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu tarikan nafas begitu 2, 3 dan seterusnya dari tarikan nafas ketika ibu kita semuanya melahirkan kita semuanya, taruhannya adalah nyawa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berbuat baiklah kepada mereka dengan perkara-perkara yang disyariatkan dan juga perkara-perkara yang mubah yang tidak melanggar anggur aturan syar'i. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zur'ah bin Ibrahim pernah menceritakan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabul bir wasilah. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Ada seorang lelaki yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, saya memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, yang mana saking tuanya dia, rentanya dia, ketika dia mau buang hajat, saya pun menggendongnya di punggungku, kemudian mengantarkannya ke tempat buang hajat. Kemudian ketika dia buang hajat, setelah dia buang hajat, kata laki-laki ini, aku pun menceboki ibuku, aku pun menceboki dia. Aku tahan punggungku untuk menahannya, membawanya dia ke tempat buang hajat. Setelah itu aku pun menceboki dia." Luar biasa perbuatan berbakti yang sangat besar nilainya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata laki-laki ini, "Wahai Umar, apakah pendapatmu ketika aku melakukan ini, aku telah bisa membalas jasa dia, jasa ibuku ini?" Maka kata Umar, "Belum. Tidak sama sekali engkau belum bisa membalasnya." Siapa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah di antara kita yang melakukan bakti yang begitu besar dengan menggendong ibunya yang sudah tua renta, kemudian dicepoki oleh dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Sangat besar nilainya. Cuma kalau dibandingkan dengan perbuatan kedua orang tua kita, ibu kita, maka kata Umar, belum bisa engkau menandingi perbuatan dia. Maka laki-laki tadi mengatakan, "Kok bisa? Aku belum bisa menandingi jasa dia. Padahal aku telah menanggung, membangun beban punggungku di atas punggungnya. Ku bawa ke tempat buang hajat, kemudian aku cebok dia." Yang mungkin banyak di antara kita enggak sanggup, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. "Iya," kata Umar, "tidak, engkau tetap belum bisa menandinginya." Apa sebabnya orang tadi bertanya, keheranan. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ibumu dulu juga pernah melakukannya kepadamu. Ibumu dulu ketika engkau bayi, ketika engkau masih kanak-kanak juga melakukan hal yang sama. Dia menggendong engkau, kemudian menceboki engkau dengan sekian lamanya." Tetapi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bedanya adalah ketika ibumu melakukannya, dia sangat mengangankan dan mengharapkan engkau terus hidup, kata dia. Sementara engkau, wahai, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika engkau melakukannya kepada ibumu, yang engkau inginkan, yang engkau angan-angankan adalah ibumu segera meninggal dunia. Itulah ternyata perbedaannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kedua orang tua berbuat baik kepada kita, mereka tanpa pamrih, tanpa ingin balas jasa. Tetapi kebanyakan manusia ketika dia merasa telah berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia merasa hebat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bedanya itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya banyak manusia yang mungkin melakukan perbuatan tersebut, tetapi yang diangan-angankan supaya kedua orang tuanya cepat meninggal dunia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, yang akan menyebabkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kedua orang tua kita juga dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, diampuni dosa-dosa mereka. Dan ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk berbakti yang cukup besar, bahkan yang sangat besar kepada kedua orang tua, adalah mendakwahi kedua orang tua, mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikenal dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dia selalu mendakwahi ibunya, yang akhirnya dengan sebab diantaranya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunya pun mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Allahumma ighfir li wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.